Kang, Kang Wira, Kak Dia, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Akang, Lilis teh kangen, ucapnya dengan suara manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku ikut menjamah tubuh Lilis, merabahnya dari rambut, leher hingga menyentuh dadanya. Lilis. Lilis adalah istri gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang aku cintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa. Hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi adalah jam istirahat. Ini waktu yang aku tunggu. Sebentar lagi, Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu sudah menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. Lilis, kamu teh kenapa? Tanya aku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, gumelar rupanya. Kurasa ia sudah menyadari hubungan kami. Bocah gak tahu diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira, hah? Teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka, pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong, hentikan. Teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberikan tanda. Pukulan mereka berhenti. Aku tersungkur. Darah mengucur dari kepalaku. Namun, siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak rambut Lilis, membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kau mau, ha? Ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh, menginjak-injak wanita itu yang merupakan istrinya sendiri. Hentikan, tolong, hentikan. Teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung. Gumelar melangkah keluar, berkata kepada anak buahnya. Lakukan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Para pekerja mulai tersenyum, menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat, seolah seperti neraka yang tak akan pernah bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang dipenuhi hawa nafsu meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuh Lilis, memperkosanya bergantian tepat di depan mata aku. Dendam, aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini. Ucapku dengan dipenuhi amarah. Salah satu dari mereka kembali menghampiriku, menghajarku dengan sebilah kayu, hingga pada akhirnya aku tidak sadarkan diri. Kamu itu butuh tumbal untuk dapat ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada hari Kamis Wage, ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup. Tepatnya kami masih hidup. Pagi itu, Lilis tersadar melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukanlah Wira jika aku tidak membalas mereka. Aku tahu seorang anak yang dimaksud sama dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun yang seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan, demit, jin. Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun. Apapun yang kau minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Teriaku kepada makhluk itu. Tidak butuh waktu lama. Keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuhnya yang sudah tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis, dengan membayangkan orang yang menyakitinya telah mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari, jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa sedikit pun ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun, ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayaran yang harus aku tebus. Malam Jumat Kliwon. Hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. Hentikan aku mohon. Hentikan. Mohonku kepada makhluk itu. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku sudah tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu sudah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka. Ucap sesosok makhluk yang telah mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Apalagi yang kamu mau? Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami imah lawang. Tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat.